الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا أجمعين. قال الغزالي رحمه الله العلي ونفعنا الله بعلومه وحشرنا في زمرته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أبين لك بعض علامته على سبيل الإجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang tak balik ni saya ini. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi ala sabilil ijmal hatta la yad'i kullu ahadin annahu mursyidun. Wa inni lan sak temene ingsun iku ubayyinu bakal jelasaken sapa ingsun laka maring sira ba'du alamatihi yang sebagian piro-piro alamate syekh. Ala sabilil ijmali yang atasnya sistem global, yang atasnya dalan global secara garis besar akan saya jelaskan tanda-tanda dari syekh, guru yang harus kita patuhi, syekh guru yang layak untuk menjadi pembimbing, layak untuk menjadi mursyid. Jadi ora angger wong nganggo jubah kleng sreh lemah sorobane uwombo kaya Batman terus ndase diubel-ubel gombal. Aja anggere ndas diubel-ubel gombal mbok anggap syekh. Tukang yo ndase diubel-ubel gombal. Kadang malah roke cah wedok diubel-ubel nang ndase. Mosok ngono ku terus syekh. Aja anggere jenggote dawa. Wedhus yo jenggote yo dawa. Aja anggere bathuke ireng. Batok pengen ireng sampean lah ya iso tatap-tatap no cagak. Di samping memang betul-betul menguasai berbagai macam disiplin keilmuan ya iso nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, yang ngerti asbabun nuzuli ayat-ayat Quran, ruh sababul wurute hadis-hadis, ya tahu mondok, tahu riyadhah ning pesantren. Terus ada lagi tanda-tanda orang yang layak disebut syekh, layak menjadi mursyid, pembimbing. Jadi sampean nek golek guru aja sembarangan. Apalagi guru yang dijadikan kiblat dalam kehidupan. Di antara sekian banyak guru-guru sampean itu biasanya ada satu sing paling sampean sikoi, sing paling sampean mantepi. biasanya murid itu cenderung akan mengikuti gaya dari guru yang paling dimantepi. Artinya mengikuti gaya itu secara disiplin keilmuan, cara memahami kitab. Engko suwe-suwe sampai tekan perilaku. Nek wis mantep tenanan. Kadang niru sampai gaya elek sarungan. Gaya elek gawe kopiah. Sampai gaya melakune kadang-kadang ditiru. Mantep tenanan. Niku gak oleh sembarangan sampean. Kudu selektif ben gak keliru lakune sampean. Niki diterangno sebagian dari tanda-tanda orang yang layak dijadikan guru sebagai pembimbing hidup sampean agar tidak tersesat jalan. Kaya wingi kuwi lho. Kula sampean ki ibarat wong wuto, ibarat orang buta yang enggak tahu arah, enggak tahu jalan. Jangan sampai cari pembimbing orang yang sama-sama buta. Ada orang buta dituntun sama orang buta. Bisa dibayangkan. Orang buta jalan dituntun sama orang yang sama-sama buta. Bayangkan. Wong wis buta melaku sing nuntun padha wutone. Padha gak roe. Ya iso nubruk cagak listrik. Kepenyok teletong ya ora ngerti. Kejegur kalen ya ora ero. Wong padha-padha wutoe. Ini wong goblok sing ulang padha gobloke. Dadi goblok kuadrat malah tumpuk-tumpuk. Nggih. Kula sampean iki wong bodho. Lah kok diulang karo wong bodho. Nek tambah nemen. Tambah nemen. Sing iso ngekeki mangan iki wong sing duwe bahan makanan. Sing iso ngekeki sandangan wong wuda iku kaya wong sing duwe pakaian. Mundhe dhewe lesu kok gayane nawani mangan wong. Hatta la yad'i sehingga ora ngaku-ngaku sapa kullu ahadin, hatta la yad'i sehingga ora ngaku-ngaku sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji. Orang ngaku annahu ing sak temene kullu ahad iku mursyidun, guru pembimbing. Jadi wong imben ora gampang-gampang ngaku nek dhek iki mursyid, dhek iki syekh. Ora gampang-gampang ngaku. Nyuwangi ngaku-ngaku ya ora pantes to. Nggih. Dudu guru kok ngaku guru. Ya ora pantes blas. Dudu kiai kok ngaku kiai. Nek ora diceluk kiai iso ngamuk-ngamuk, iso nesu-nesu. Enggak dipanggil kiai iso marah-marah. Lucu. Padha dudu kiai diceluk kiai iso weneng. Wong waras to wong gendeng. Misale sampean liwat nang ngarepe Nizar, "Monggo Pak Kiai Nizar." Lah kok Nizar ngguyu-ngguyu, "Yes, aku kiai." Ayo, gendeng jenenge kok. Ya tunggale wong ireng diarani kuning nang suweneng ngguyu-ngguyu. Ya, ana wong ireng diarani kuning suweneng ngguyu-ngguyu. Nizar, sama nok kuning ngene nek adus sabune apa? Aku kaya resepe nyo. Nang ngguyu-ngguyu. Padahal asline celeng. Dudu sarjana diceluk sarjana nang sawweneng. Lucu. Saiki akeh ngono iku. Akeh ngene iki. Dudu Gus. Nanti-nanti bengak-bengok oleh dia ini Gus. Padahal yang buatan yang ternasab keturunan kiai. Gak ada nasab keturunan kiai sama sekali. Bukan orang lain yang manggil Gus. Dewe ngegus-ngegus no awake. Ini kan lucu tau ya. Lucu yang dewe ngegus-ngegus no awake. Ini lucu pol lah. Kayak sopo misalnya. Yo, orang tuwe jalur keturunan kiai ini. Menyel aku kudu Gus ya. Lucu. Awake dhewe digus-gusno. Ya Gus Nizar kan wis ngomong. Lah sing ngomong Nizar dhewe. Hei Gus, Gus Nizar. Cerita-cerita ngegus-ngegus. Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa. Wong celukan ae. Tapi kan yo nek ora jalure, nek ora bener kan yo lucu. Lucu. Padha karo ana wong cerita. Embuh ya, sak donya ora ning tunggale. Entutku iki iso wangi. Entute wong-wong nek basin kabeh. Nek kan yo lucu to. Lah pancene neweke dhewe iki yo sedep-sedep ae. Ora eneng wong sing ra betah karo entute dhewe. Padahal kadang-kadang kancane yo semabot to. Tapi neweke dhewe yo sedep ae. Kok iso ngono ya? Ya Allah. Wes, panakulu mongko ngucap sapa ingsun. Panakulu mongko dawuh sapa ingsun. Di antara tanda-tandane man ya iku wong yu'ridu kang berpaling sapa man an hubbid dunya saking cinta dunia wa hubbil jahi lan cinta kedudukan. Tandanya syekh yang layak dijadikan sebagai guru pembimbing itu satu, dia enggak hubbud dunia. Nek bahasa sing gampang dipahami, mboten kedonyan. Ora hubbud dunia itu tegese atine iku gak kumantil karo donya. Ora kedonyan. Uang kedonyan niku apa-apa ki urusan iki duwit. Donya sing dipikir. Dadi sak pola-pola iki donya. Wong hubud dunya, wong kedonyan iki ora kudu wong sugih. Eneng wong sugih ora kedonyan. Eneng. Wong sugih dititipi rezeki akeh karo Gusti Allah, tapi gak eman. Iku jenenge ora kedonyan. Eneng wong melarat kedonyan ya eneng. Melarat tapi masya Allah kedonyan ini. Nek mbek dhuwit iki. Ya Allah, model celutak. Saweneng celutak nene wis oleh medit. Iki jenenge kedonyan. Paham to nggih sampeyan nggih? Heeh. Lah nek eneng wali sugih omahe teko emas. Sijine eneng wali melawarat ora gabel apa-apa. Duwene mek kendhi sitok endil. Dadi nanti-nanti riwari iki yo mek nggawa kendhi wong duwene mek kendhi kuwi. Lah sijine ana wali iki soge. Omahe teko emas. Permadanine teko sutra. Pavinge le emas. Saking sugihe. Iki dilokno karo wali yang melarat mau ngono kok jarene wali. Wali kok kedonyan. Omahe teko emas, barang teko emas. Jarene wali yang sugih mau, sing kedonyan ki ya kowe. Aku senajan omahku teko emas ora eman, jukuken nek butuh jukuk cagak telu, gotongen go mulih peken. Sing kedonyan ya kowe, duwe kondisi tok mbok gawa morak mare. Kowe lagi duwe kendhi mbok go morak mari. Apa maneh kowe duwe donya kaya aku ngene iki? Ndahne. Mangkane iki kuncine karek nang gone ati. Cirine wong kedonyane gampang apa? Medit. Jadi tandane wong kedonyan niku met met. Wong medit iki kan ora kudu sugih, akeh wong sugih loman. Gak kurangan wong melarat mung medit. Akeh lho wong melarat medit iki. Akeh. Nu elek to ya, melarat medit. Mau sugih medit elek apa maneh melarat medit. Jadi tandane wong kedonyan niku mau medit nih urusan donya. Medit iki wong kedonyan. Mau medit. Sandale disilak kancane ora oleh. Ayo sandalku mbok nggo. Ketok sikilmu. Mau medit. Polpen